Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du, kita melangsungkan barakallahu fikum karya Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam syarh sunnah yang disyarah oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala ba'dhul ulama'i minhum Ahmad ibn Hanbal al-Jahmi kafirun laysa min ahli al-qiblati halalud dami la yarithu wa la yurathu. Kata beliau, telah berkata sebagian ulama, di antara mereka Imam Ahmad rahimahullah, juga di dalamnya Abdullah ibn al-Mubarak, Imam al-Bukhari, dan juga Yusuf bin Asbab, dan sejumlah dari imam-imam ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahwa Jahmi itu seorang yang berpemahaman Jahmiyah adalah kafir, bukan termasuk ahlul qiblah ay muslimin. Hukum mereka adalah halal darahnya untuk ditumpahkan, tentu oleh penguasa muslim, tidak mewarisi dan tidak pula diwarisi, karena kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Apa sih yang mereka ucapkan dan mereka yakini? Kata beliau, li'annahu qala, karena seorang Jahmi mengatakan la jum'ata, tidak ada kewajiban salat Jum'at, wala jama'ata, tidak pula jama'ah, wala idain, wala sadaqah, tidak ada kewajiban melaksanakan Id, dua Id, dan tidak pula sedekah. Allahu Akbar. Wa qalu inna man lam yaqul al-Qur'anu makhluqun fahuwa kafirun. Mereka mengatakan, kaum Jahmiyah, bahwa siapa saja yang tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, fahuwa kafir, maka dia adalah kafir. Allahu Akbar. Siapa saja yang mengatakan Al-Quran itu tidak mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia adalah kafir. Berikutnya, di antara bentuk kejahatan kaum Jahmiyah, wastahallu saifa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menghalalkan pedang atas umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ai menghalalkan darah mereka. Abdullah menghalalkan darah mereka. Ya, kejahatan besar yang dimiliki oleh kaum Jahmiyah. Mereka menghalalkan darah umatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Wa khalafu man kana qablahum. Mereka menyelisihi orang-orang sebelum mereka. Siapa yang dimaksud? Generasi sahabat, generasi tabi'in. Mereka selisihi jalannya. وَامْتَحَنُ النَّاسَ بِشَيْءٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ. Mereka telah menguji, menimpakan ujian kepada manusia dengan sesuatu yang mereka atau tidak pernah berbicara pada perkara itu Rasulullah alaihi salatu wassalam dan seorang pun dari sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in, menjadikan alat untuk menguji apa yang tidak pernah diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan yang pernah diucapkan oleh seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Al-Quran makhluk. Ya, mereka menjadikan barakallahu fikum keyakinan Al-Quran itu makhluk untuk menguji siapapun, menguji manusia. Wa aradu ta'til al-masajid wal jawami', dan mereka ingin mengosongkan masjid-masjid dan tempat-tempat perkumpulan untuk ibadah. Wa auhanul islama, mereka merendahkan al-islam, menghinakan al-islam. Wa'attalul jihada, mereka telah menolak dan meniadakan jihad. Tidak ada jihad. Wa'amilu fil furqati, dan mereka berbuat dalam perpecahan. Ay, mereka memecah belah barakallahu fikum. Wa khalaful athara, dan mereka menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa takallamu bil mansukh, mereka berbicara tentang agama mereka dengan hukum yang sudah dihapus. Itu yang dijadikan. Wahtajju bil mutasyabihi, mereka berhujah dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, membutuhkan pendalaman yang sangat tentang ayat itu. Ya, barakallahu fikum, artinya bahwa tidak banyak orang yang memahaminya, masih harus atau butuh untuk dijelaskan lebih dalam lagi. Mereka mencari ayat-ayat seperti ini untuk menjadi dasar pembicaraan mereka. فَشَكَّكُ النَّاسَ فِي آرَائِهِمْ وَأَدْيَانِهِمْ, sehingga mereka menjadikan ragu-ragu dalam pendapat mereka dan agama mereka. شَكَّكُ النَّاسَ بَرَكَ اللَّهُ فِيكُمْ, dalam ra'yunya manusia dan agama mereka dijadikan ragu. Wahtasamu fi rabbihim, dan mereka berbantah-bantahan, berdebat tentang Rabb mereka. Dengarkan berbagai macam kejahatan yang mereka perbuat. Ya, sehingga barakallahu fikum, ya, pantas al-Imam al-Bukhari mengatakan astajhal, Saya itu menganggap bodoh orang yang tidak mengkafirkannya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, kejahatannya seperti ini. Penyimpangannya begitu mengerikan. Wa qalu, dan mereka mengatakan, laisa huna adzabu qabr. Di sana tidak ada azab kubur, tidak ada. Wala haud wala syafa'ah. Tidak ada telaga haudnya Rasul alaihi salatu wassalam atau haudnya para nabi. Tidak ada syafaat. Wal jannatu wan nar lam yukhlaqa. Surga dan neraka menurut mereka belum diciptakan. Karena kalau diciptakan menurut mereka adalah abas. Sia-sia surga dan neraka itu. Tidak ada yang memasukinya. Kata mereka. Barakallahu fikum. Sehingga dalam keyakinan mereka, azab kubur tidak ada. Telaga yang itu diberikan kepada para nabi dan rasul tidak ada. Tidak ada syafaat. Surga dan neraka itu belum diciptakan. Lam yukhlaqa. Wa ankaru kathiran mimma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka telah mengingkari banyak hal apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fastahalla man istahalla takfirahum wa dima'ahum min hadzal wajh. Maka sungguh telah menghalalkan orang yang menghalalkan tentang kekafiran mereka dan darah mereka dari sisi ini, dari kejahatan yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Para ulama telah mengkafirkan mereka dan mengatakan bahwa darah mereka itu halal. Terus bagaimana dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam? ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari 73 itu satu yang selamat. Di mana letaknya Jahmiyah sebagai kelompok di dalam al-Islam? Syekh Rabi hafizahullah ta'ala telah berbicara bahwa menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, asal dari 72 itu ada 4. Pertama Khawarij, Syiah atau barakallahu fikum Murji'ah, Qadariyah, kemudian Syiah Rafidah, kemudian yang keempat adalah Khawarij. Asal 72 itu 4. Qadariyah, kemudian Murji'ah, kemudian barakallahu fikum Syiah Rafidah, kemudian Khawarij, 4. Kemudian Syekh Rabi hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwa Syiah Rafidah telah terpecah menjadi kurang lebih 20 golongan Syiah. Khawarij telah terpecah menjadi kurang lebih 20 golongan. Murji'ah telah terpecah kurang lebih menjadi 20 golongan. Subhanallah. Barakallahu fikum. Jadi, di mana sekarang kaum Jahmiyah letaknya? Disinilah letaknya apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa Jahmiyun tidak termasuk dalam 72 golongan. Tidak termasuk dalam 72 golongan. Di luar. Berarti mereka kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, li'anna man radda ayatan min kitabillah faqad raddal kitaba kullahu. Kata beliau, karena siapa saja yang menolak satu ayat, menentang satu ayat di dalam kitabullah, maka sungguh dia telah menolak seluruh isi Alkitab. Isi Al-Quran, barakallahu fikum. Wa man radda atharan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad raddal athara kullahu. Barang siapa yang menolak, menentang, tidak menerima satu sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka sungguh dia telah menolak semua sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa huwa kafirun billahil azim. Maka dia adalah kafir kepada Allah yang maha agung. Fadamat lahumul muddatu. Lalu kemudian masa mereka itu damat, mereka punya masa tenggang waktu yang lama. Ya, fadamat lahumul muddah, berlalu waktu yang panjang pada mereka. Barakallahu fi. Sampai kemudian wa wajadu minas sultani ma'unatan ala dzalika. Dalam waktu yang panjang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di depan ulama ahlus sunnati wal jamaah. Karena mereka tidak punya hujah, barakallahu fikum. Sehingga mereka tidak bisa berbuat. Fadamat lahumul mudda, berlalu masa. Mereka tidak sanggup untuk menghadapi hujah-hujah ulama ahlus sunnati wal jamaah. Sampai kemudian, wa wajadu minas sultani ma'unatan ala dhalik. Sampai kemudian mereka mendapatkan sebuah kekuasaan, wajadu minas sultan, dari raja penolong atas hal itu. Dapat. Ya. Ya tentu barakallahu fikum tidak akan diterima oleh sang raja kesesatannya, barakallahu fikum, kecuali tentunya ba'dallah, ya, upaya-upaya penipuan yang mereka lakukan. Ya, karena sang raja tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa kepegang, bisa kecekel. Nah, kekuasaan itulah yang dimanfaatkan untuk kemudian balas dendam, meneror. Ya, ini langkah-langkah ahlul bid'ah dalam sepanjang masa, barakallahu fikum. Jangan sampai kemudian kita menempuhnya tentunya di saat kita tidak punya kemampuan untuk adu argumentasi bersama, ya, teman yang kita khilaf padanya, kita gunakan ustaz. Kita dekati, kita bawakan jajan, kita kasih hadiah, ya, kita masukkan ke nomor rekeningnya, misalkan, ya, barakah untuk gayat ustaz ini supaya bisa jadi penolongnya. bisa jadi pembelanya. Lah ini langkah yang tidak benar. Barakallahu fikum. Ya, ini dalam skop kecil. Nah, dilakukan oleh ahlul bid'ah wal ahwa di masa yang silam untuk bisa menggenggam orang yang punya kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan untuk meneror, barakallahu fikum. Langkah-langkah seperti ini, ya, langkahnya ahlul bid'ah wal ahwa tidak boleh kita tiru. Kalau kita salah misalkan khilaf bersama saudara kita, ya segera mengatakan ana salah tubtu ilallah azza wa jalla. Jangan sampai kemudian kita memanfaatkan seorang ustadz yang ternama, tersohor, untuk kemudian memberikan pembelaan terhadap diri kita. Atau ya tidak demikian dianggap bahwa dia sejalan dengan ustadz tersebut. Dia sejalan dengan ustadz tersebut. Bagaimana caranya? Wah, bermanis lidah, barakallahu fikum. Bagaimana caranya memberikan hadiah ini, itu, menyanjung, memuji, ya menitipkan pesan, menitipkan amplop ini, untuk kemudian bisa, ya seolah-olah ustadz itu bersama dia. Jadi langkah ini jangan sampai ditempuh. Kita harus jujur, barakallahu fikum, di dalam hidup. Kalau kita salah, yakui kesalahan. Barakallahu fikum, itu adalah sebuah kemuliaan di dalam hidup. Daripada kita melakukan itu untuk kemudian menutupi kesalahan kita, tetap Allah tidak akan tidur. Allahu Azza wa Jalla maha mengetahui apa yang kita lakukan di balik itu semua. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekarang kekuasaan yang dia pegang, lu kan dimanfaatkan. Ya. Wa wada'u as-sayfa was-sawta. Mereka meletakkan pedang. Hah. Sudah kekuasaan. Was-sawta. Dan juga yaitu cemeti. Wa duna dzalik, dan selain itu lebih ringan dari hukuman-hukuman yang mereka barakallahu fikum letakkan setelah kemudian bisa menyekal as-sultan, yaitu kekuasaan. Barakallahu fikum. Karena tidak punya hujah sekali lagi. Seperti yang disebutkan di depan, ya, terus berlalu menebar ya hujah-hujahnya, konsep-konsepnya, tidak mempan di hadapan Ahlus Sunnati wal Jamaah, karena masih hidup di masa itu, sampai kemudian mereka bisa mengendalikan sang raja untuk menjadi pembantu dan penolong. Fadarasa ilmu sunnah wal jamaah wa auhanuhuma, lalu kemudian dihapuskan, ditinggalkan, dijauhkan, daras ilmu sunnah wal jamaah wa auhanuhuma. Mereka hinakan ilmu sunnah wal jamaah. Wasorota maktumatain. Sehingga ilmu sunnah wal jamaah itu menjadi dua ilmu yang tidak lagi terlihat di permukaan. Ditutup. Apa fungsinya, tujuannya? Li'idharil bida'i wal kalam fiha. Untuk menampakkan kebid'ahan. Dan juga wal kalam fiha, yaitu berbicara menebar kebid'ahan. Walikathratihim wattakhadul majalisa wa azharu ra'yahum wa wada'u fihi al-kutuba wa atma'u an-nasa wa talabu lahum ar-riyasata fakanat fitnatan 'azimatan. Lalu mereka, karena banyaknya mereka, menjadikan majlis-majlis, menampakkan pendapat mereka, menulis karya-karya kitab. Wa atma'un nasa. Dan mereka menanamkan ketamakan kepada manusia. Oke, bagaimana caranya? Dengan, kata Syekh Rabi, mengorbankan segala jenis harta benda untuk menarik. Oh, ahlul bidah siap untuk melakukan demikian. Ya, ahlu sunnah, maaf, ahlu sunnah itu enggak banyak duitnya. Ya, kasih yayasan berapa toh? Senyum beliau ditanya kasih yayasan. Bendahara umum berapa ratus juta di ATM? Rahim enggak punya. Ya, sehingga enggak ada untuk kemudian ya ini, menyodorkan itu enggak punya. Tapi ahlul bid'ah wal ahwa, barakallahu fikum, mereka siap untuk mengorbankan harta yang banyak. Ya. Barakallahu fikum. Wa talabur lahumur riyasah. Watalabu, dan mereka menuntut buat mereka itu riasah, kedudukan. Ya. Mereka kata Syekh Rabi memberikan targhib dan juga tarhib. Langkah yang mereka lakukan. Mereka siap mengeluarkan harta benda besar mereka untuk kemudian kesesatan kebidaan itu tersebar. Yang kedua, tarhib, mereka meneror dengan kekuasaan yang sudah digenggamnya, dengan sultan raja yang sudah dikendalikannya, maka mereka melakukan tarhib, menakut-nakuti, barakallahu fikum, ya, mengancam, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fakanat fitnatan 'azima, maka ini menjadi sebuah fitnah yang besar. Kata beliau, lam yanju minha illa man asama Allah. Tidak ada yang selamat dengan fitnah yang besar ini kecuali orang yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti berat kan? Dalam setiap masa ujian itu mesti datang. Menanamkan keragu-raguan pada diri kita apa yang telah kita pelajari. Apa yang kita telah kaji dari ilmu agama dengan berbagai macam. Apalagi kalau sekarang, barakallahu fikum, dengan kemajuan media sosial. Dengan gampang dibalik, diputar, barakallahu fikum, banyak perkara. Sehingga, oh, loh kok begini ya? Besoknya, loh kok begini ya? Terus besoknya, kok begini? Ya? Sehingga barakallahu fikum tidak punya kemampuan. Setelah itu, kalau misalkan ya terjadi persoalan khilaf, ya semestinya khilaf itu ya jangan dimubkan lewat media sosial, semestinya kan itu khilaf ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Ya. Nah, sekarang tidak ada yang selamat kecuali orang yang dijaga dan dipelihara oleh Allah. Makanya bahaya. Di saat kita berjalan pada ilmu yang telah kita pelajari. Oh ini salah. Oh ini salah. Perbuatan itu salah karena kita telah belajar. Misalkan, sudah pegang. Anda mau mengecek nanti sana sini. Sudah. Selesai urusan. Akan menjadikan ilmu yang sudah Anda ketahui itu akan menjadi bimbang dan ragu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu berjalan pada apa yang engkau telah ketahui dari al-haq. Di saat bertemu dengan sesuatu yang salah dan keliru, siapapun yang mengatakan, siapapun yang mengucapkan, siapapun yang mengeluarkan, Anda katakan, ini salah. Selesai urusan. Kalau mencari pembenaran, bisa saja yang hitam akan dijadikan putih. Apalagi di masa sekarang ini. Ya? Di saat engkau tahu bahwa ini salah, katakan salah siapapun yang mengucapkannya. Siapapun. Kalau itu salah, barakallahu fikum. Kata beliau, fa'adna makana yusibur rajula min maja min mujalasatihim ayyashukka fi dinihi. Yang paling bawah menimpa seseorang bisa duduk bersama mereka ragu terhadap agamanya. Au yutabi'ahum, atau mengikuti mereka. Au yaz'um annahum 'alal haq, atau mengatakan kalau mereka itu di atas kebenaran. Kan ini bahaya. Wala yadri annahu 'alal haqqi au 'alal batil, sehingga dia tidak tahu dia itu di atas yang benar atau di atas al-batil, di atas kesalahan. Fasara syakkan fahalakal khalq, maka menjadi ragulah dia, binasalah makhluk karena keraguan tersebut. Hatta kana ayyam Ja'far alladhi yuqalu lahu al-mutawakkil mutawakkil fa'atfa Allahu bihi al-bid'a wa adhhara bihi al-haqqa wa adhhara bihi ahla sunnah wa talat al-sinatuhum ma'akillatihim wa kathrati ahli al-bid'i. Allahu Akbar. Kata beliau, binasalah banyak makhluk, banyak orang, sampai kemudian masa atau hari-harinya Ja'far Khalifah yang disebut dengan Al-Mutawakkil, Allah Azza wa Jalla memadamkan dengannya, dengan Al-Mutawakkil, ya Raja Barakallahu Fikum dari Bani Abbasiyah, Allah padamkan dengannya kebid'ahan. Allah nampakkan dengannya al-haq. Dan Allah membela dengannya ahlus sunnah. Sehingga lisan-lisan mereka menjadi panjang, maksudnya keberadaan penjelasan mereka, dakwah mereka bersama sedikitnya mereka. Artinya menang lisan mereka menyuarakan al-haq bersama sedikitnya mereka dan banyaknya ahlul bid'ah ila yaumina hada, sampai pada hari kita ini. Dari sini barakallahu fikum kita mengetahui bahwa suatu ketika dan suatu saat, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, demikian hari-hari kami gantikan di tengah-tengah manusia. Sekarang atas, besok bawah. Sekarang penasehat, besok dinasehati. Itu perubahan. Hari-hari berlalu. Barakallahu fikum. Dulu dia bentahdir, sekarang dia yang diperingatkan. Dulu barakallahu fikum, dia yang mengajak kepada hidayah. Ternyata terjadi sebaliknya. Hari-hari itu harus kita waspadai terjadinya perubahan. Terkadang ahlul haq menang, terkadang ahlul batil menang. Dan itu adalah al-ayyam, hari-hari yang Allah gantikan kejadiannya di tengah-tengah manusia. Barakallahu fikum. Disinilah letaknya seperti wasiat Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala, untuk kita selalu mewaspadai. Selalu barakallahu fikum mewaspadai rahimani wa rahimakumullahu jami'an, akan mungkin terjadinya perubahan pada diri kita. Jadi Allah tetap akan memenangkan kebenaran. Allah tetap akan menampakkan ahlus sunnati wal jama'ah, walaupun melalui berbagai macam bentuk ujian dan cobaan. Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala memberikan, menukilkan ucapan a'immatus sunnah terkait dengan kedudukan dakwah ini barakallahu fikum, bagaikan kedudukannya seperti mematri. Untuk membedakan mana dia emas murni, dengan mana dia yang masih barakallahu fikum banyak campuran. Ujiannya seperti itu. Jadi akan terus terbedakan antara yang murni dengan yang ada barakallahu fikum campurannya. Ya, ya tentu kita berharap kita dimasukkan dalam ya yang murni rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian terakhir beliau mengatakan warasmu wa'lamu dhalalah qad baqiya qaumun ya'maluna biha. Rasm a'lam ad-dhalalah, ya, lambang kesesatan itu terus dilakukan, masih terus diperbuat oleh kaum. Ya'maluna biha. Likulli qaumin waritsun, kata Syekh Rabi hafizahullah. Disinilah dia, setiap kaum itu ada pewarisnya. Kalau kita lihat ujian yang menimpa dakwatus sunnah dari awal antum mengenal barakallahu fikum, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, ya pemainnya berbeda, tetapi bentuknya ujian itu ya itu-itu saja warnanya. Pemainnya barakallahu fikum yang berbeda-beda rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau dikaji, didalami, dicermati, ternyata satu. Ya, barakallahu fikum. Bajunya berbeda-beda, pemainnya yang berbeda-beda rahimani wa rahimakumullah. Ya jangan sampai kita tertipu tentunya. Dengan berbedanya pemain, maka jangan sampai tertipu. Sehingga jas merah jangan sampai dilupakan. Sejarah jangan sampai dilupakan barakallahu fikum. Berikutnya wa yad'una ilaiha, mengajak kepadanya waris. Terus barakallahu fikum, ada akan ada pewarisnya. La mani ayamna'uhum, tidak ada yang mencegah mereka. Wala hajiza yahjuzuhum, tidak ada yang menghalami mereka. Amma yakulun wa ya'malun, terhadap apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka ya'malun perbuat. Karena tidak ada lagi kekuasaan yang akan mencegah mereka, yang akan membunuh atau menyembelih mereka. Tidak ada barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.